Tuhan, kami mau datang beribadah kepada-Mu. Sebagaimana pujian ini kembali mengingatkan kami, Engkau memanggil kami untuk menjadi serupa Engkau. Tuhan, bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana untuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Di tengah-tengah zaman yang bengkok ini, di tengah-tengah zaman yang penuh nafsu, Tuhan, tidak mudah kami menyangkal diri dan mengikut Engkau. Itu sebabnya ya Tuhan, kami memerlukan pertolongan dari Tuhan. Pertolongan yang datangnya dari surga. Roh Kudus, kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Engkau menguasai tindakan-tindakan kami. Karena kami tidak mampu mengontrol diri kami ya Tuhan. Sekalipun dengan pikiran, dengan logika pikiran kami, kami ingin menjadi serupa dengan Engkau. Kami ingin belajar seperti Engkau. Namun kami, ketika kami melihat ke belakang, kerap kali kami gagal. Kami gagal, dan kami gagal lagi. Kami memerlukan Engkau, Roh Kudus. Jamah, penuhi, dan kuasai hati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengambil satu tema, jadilah pelaku firman. Saudara-saudara, ayat pengampunan dosa tadi terambil di dalam petunjuk hidup baru, maksud saya di dalam Yakobus dikatakan demikian, saudara ya. Hai, saya ulangi ya saudara ya, Yakobus 1 ayat 22 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kalimat ini tidak berbicara kepada orang lain. Tapi satu statement dari Tuhan, ketika saudara dan saya hanya mendengar firman dan tidak melakukan, tidak ada masalah dengan orang lain. Ya, saudara paling sama orang lain, ya orang lain gak mau jadi teman. Saudara dianggap munafik, itu tidak begitu bermasalah saudara ya. Tapi yang jauh lebih bermasalah, ternyata firman Tuhan berkata, jika kita mendengar firman tetapi tidak melakukan, maka sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Mau ditipu oleh diri sendiri, saudara. Gak apa-apalah pak, cingcai gitu ya, diri sendiri gak apa-apa. Saudara, betapa menderitanya kita, misalnya ya, wah kalau saya sakit ya, saya minum segelas ini pasti sembuh. Gak ada apa-apanya saudara ya. Ditipu sama diri sendiri. Tambah lama bukan tambah sembuh, tambah sakit saudara ya. Kalau saya sakit itu tidurnya 24 jam gitu ya. Misalnya demikian saudara ya. Ini penipuan-penipuan yang dilakukan oleh diri sendiri. Atau kebodohan-kebodohan yang dilakukan diri sendiri. Betapa kita menderita saudara ya. Misalnya juga yang lebih jelas lagi. Kalau kita disakiti, ya diri sendiri berkata, kita harus balas itu. Kalau orang memaki kita, kita mesti balas. Itu kan diri sendiri yang ngomong, saudara ya. Lalu kita marah, kita balas orang itu. Yang rugi siapa? Ternyata pemahaman kita itu menipu diri kita sendiri. Enak gak sih ditipu? Enak gak sih saudara? Wah katanya kemarin Pak Bagio mau ngajak makan. Lupa dia, waduh bohong nih. Anak saya yang kecil sudah mulai punya teman banyak, saudara ya. Kadang-kadang kami izinkan nginep di temannya gitu ya. Walaupun masih kecil saya pikir gak apa-apa biar dia mandiri gitu ya. Saya juga ngomong kalau boleh teman kamu ajak tidur di rumah biar belajar bersosial ya. Kadang-kadang kita ini sekarang entah bagaimana zaman semakin individualis, terus anak-anak itu kasih gadget, diem, kita tenang, saudara ya. Padahal kalau Gabriel ada temennya di rumah ya, itu dari pagi, siang, sore bisa main basket, main tembak-tembakan, lari sana, lari sini, saya pikir lebih sehat. Dan dia sadar dia punya teman, saudara ya. Karena itu Gabriel sangat senang ketika dia diizinkan nginep di rumah temennya. Sebaliknya kalau dia diberitahu, ini teman kamu mau nginep, mau datang ke rumah. Wah, senangnya bukan main. Mendengar perkataan cuman mau datang itu senangnya bukan main. Cuman Grace itu kaget gini. Emang kamu udah janjian? Udah, dia mau datang. Udah beritahu mamanya? Belum. Lalu temanmu datang ke rumah pakai apa? Enggak tahu. Terus Chris chatting sama mamanya ya, sama orang tua Gabriel. Saudara, gimana janjian anak kecil janjian, sementara dia enggak bisa berangkat sendiri. Lalu Chris mulai memberi penjelasan, mungkin enggak bisa loh, karena papanya bisa saja ada aktivitas, enggak bisa anter. Tapi karena dia percaya temannya, dia tungguin itu. Waktu tungguin katanya pagi, siang, sore enggak datang, marah dia. Wah, bohong nih. Nipu saya ini, sudah ngomong mau datang. Marah saudara ya, karena ditipu, saudara merasa ditipu saudara ya. Saya ngomong gini, Gabriel, temenmu belum tentu bermaksud menipu. Dia pengen kesini, tapi papanya mungkin kesibukan, mamanya kesibukan, jadi gak bisa datang. Tapi dia udah janji, Pak, emang kamu udah ngomong papa mamanya? Belum, gitu saudara ya. Gak enak saudara ditipu. Tapi parahnya, seringkali saudara dan saya tidak sadar kita menipu diri kita sendiri. Dan kita merasa enggak apa-apa, kan itu urusan saya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dengan jelas, ya, kalau seseorang, ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri. Jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya yakin saudara pasti tadi semua di depan cermin. Kecuali cermin saudara pecah atau rusak saudara ya. Rusak pun saudara akan cari cermin yang lain untuk mengaca ya. Ada yang tidak sisiran atau tidak bercermin hari ini? Ada yang ngomong, saya karena saya udah gak perlu sisiran, rambut saya udah plontos gitu. Yakin gak sisiran? Oh iya, tapi saya tanya gak bercermin? Nah, paling lama begini, lama kesini gitu saudara ya. Saudara pertanyaannya bukan saudara bercermin atau tidak, tetapi apakah saudara ingat wajah saudara hari ini? Ingat. Pak Thomas, ingat gak wajahnya? Waktu bercermin dia senyum, waduh ganteng nih aku gitu ya. Waktu di mimbar tegang pak gitu, tapi ngertinya senyum gak apa-apa lah pak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar firman, tetapi kita tidak melakukannya, dikatakan tidak ada gunanya. Bahkan itu menipu diri. Karena itu hari ini kita belajar, jadilah pelaku firman. Bagaimana saudara dan saya menjadi pelaku firman? Saudara disadari atau tidak, sebuah tindakan, sebuah perbuatan itu pasti ada dasarnya, pasti ada alasannya, pasti ada pemikiran-pemikirannya. Ya, tidak mungkin seseorang itu melakukan tanpa dasar. Memang ada yang sifatnya spontan. Memang ada yang sifatnya sudah kebiasaan. Tetapi ketika itu menjadi hal baru, saudara akan memikirkan, saudara akan menimbang-nimbang, saudara akan merasakan itu nyaman atau tidak. Ketika itu tidak nyaman, kita tidak senang, maka kita akan berpikir ulang untuk tidak mengulang lagi. Kalau itu menguntungkan, menyenangkan, nikmat bagi kita, kadang kita mengulangi saudara ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kita yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-6. Mari kita membaca secara bergantian Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai ayat yang ke-49, kita baca secara bergantian. Dua macam dasar. Lukas 6 ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara, hari ini kita melihat bahwa ketika seseorang mendengar firman, khususnya saudara dan saya yang hari ini beribadah, ketika kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan penguraian firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak melakukannya, sesungguhnya itu hal yang merugikan diri kita sendiri. Termasuk saya, kalau saya susah-susah mempersiapkan khotbah, saya susah-susah belajar firman Tuhan, tetapi saya tidak melakukannya, maka itu merugikan diri saya sendiri. Saudara, orang yang membangun rumah, kita tidak ngomong dasarnya, saudara ya, tidak ngomong pondasinya. Apapun dasarnya, pondasinya, orang yang membangun rumah, pasti dia bersusah-susah. Ya, pasti dia mengeluarkan uang, pasti dia mengeluarkan tenaga, pasti dia mengeluarkan pikirannya bagaimana untuk membangun rumah. Ya. Hal ini jelas dikatakan ketika saudara juga melakukan suatu perbuatan, tindakan dalam kehidupan ini atau sesuatu yang ingin saudara capai dalam kehidupan ini, saudara perlu berusaha, saudara perlu berpikir, saudara perlu mengeluarkan tenaga. Jadi bukan hal yang murahan. Ya. Saudara, kita belum ngomong dasar sekali lagi. Kalau saudara membangun rumah, saudara membangun kehidupan, saudara perlu usaha, perlu tenaga. Ya, ada orang yang bangun rumah enggak perlu tenaga? Zaman dulu orang kalau buat atap yang dari apa itu ilalang, saudara ya. Saya pikir-pikir ya, itu kadang-kadang kalau sekarang cuma dihargai, beberapa tahun lalu saya dengar cuma 500-600 rupiah. Mungkin kalau sekarang mungkin ya 1.000-2.000 rupiah satu batang itu ya, satu lembar. Terus saya lihat dia ngambil satu-satu gitu ya, rumputnya itu ya, entah dari rumput, entah dari gelagah, entah dari apa. Terus dikeringkan, dilipat satu-satu, dianyam gitu ya. Saudara, kemudian saya coba ngongok ke atas. Dari rumput yang sekian puluh, sekian ratus jumlahnya yang dianyam, saudara perhatikan enggak yang dipakai untuk menahan hujan itu seberapa, saudara? Itu atap itu ya, cuman sekitar 5-7 cm, saudara ya, dijajar rapat. Sehingga dia bisa menahan hujan. Ya, zaman dahulu saja orang untuk membuat atap itu sudah bersusah payah. Dia harus mengeluarkan tenaga. Apalagi dan sebagainya, dirikan dindinglah nanti batangnya itu dengan usaha yang keras. Tapi yang perlu saudara dan saya pikirkan, buat apa ketika kita dengan jerih lelah yang demikian, ketika hujan datang, lenyap. Sama halnya dengan kehidupan saya dan saudara, hari ini kita susah-susah cari makan, jaga kesehatan, nabung, ya, coba berusaha melakukan perbuatan-perbuatan. Namun kalau kemudian itu dasarnya, pondasinya rapuh, dan ketika ada badai kehidupan, rumah saudara roboh. Betapa ruginya saya dan saudara. Bayangkan saudara ya, sekolah berapa lama? Sudah sekolah, terus mulai bekerja, mulai nabung, bangun kehidupan. Tapi begitu ada badai, lenyap. Mari kita berpikir ulang untuk perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita. Ada orang yang berusaha membangun kehidupannya. Dia membangun sendiri, dia tidak menikah. Ada saudara, memang Tuhan izinkan itu, Tuhan panggil itu. Ada orang yang berpikir, enggak bisa saya bangun diri sendiri, saya perlu pasangan. Mereka cari pasang, cari jodoh, kemudian menikah. Dengan tujuan apa saudara? Supaya nanti kalau berumah tangga, saya punya sparring partner untuk berantem, begitu? Tidak. Supaya saya bisa ngomel tiap hari dengan pasangan saya? Tidak. Tetapi kerap kali kejadiannya ketika kita tidak membangun dasar yang kuat, kita bangun rumah tangga kita, ujung-ujungnya cuman cari teman ribut saja di dalam rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini singkat. Ya. Saudara kuat paling 70-80 tahun, kata pemazmur. Lalu kita pakai untuk hanya berbeda pendapat, berantem, bahkan dengan pasangan. Kan pasangan untuk kita, waktu pacaran kan kita untuk bersenang-senang, untuk membangun, untuk komitmen saling tolong-menolong, saling memahami, membangun rumah tangga. Nah kalau cuman karena ada angin sebentar, ada isu, ada permasalahan, ada perbedaan dalam kehidupan kita, kemudian rumah tangga kita hancur, pisah. Pisah, kalau pisah baik-baik masih, saya mungkin katakan ya lebih mending, saya enggak setuju saudara ya pisah. Tapi paling tidak ya diselesaikan baik-baik gitu ya. Tapi kalau pisah terus sambil bawa sakit hati saudara ya, itu rugi bukan sekali dua kali, rugi double. Bukan double saja, triple saudara ya. Sudah membangun sekian tahun, berantem, rugi, akhirnya cerai. Diomongin orang, aduh itu ruginya sudah bukan triple, sudah sampai berapa itu saudara. Saudara, perbuatan saya dan saudara, kita sadari atau tidak, dengan usaha itu akan ditentukan dengan ujian-ujian. Seperti gambaran rumah yang menentukan badai. Ya, bangunan ini saudara, kalau saudara lihat ya selama ini ada hujan apa lumayan, tidak apa-apa saudara ya. Tapi kalau saudara melongok ke atas kelihatannya ada bekas bocor saudara ya. Artinya rumah ini, gereja ini bangunannya tidak tahan saudara ya, perlu perbaikan saudara ya. Rumah ini ya, gereja ini pernah salah perhitungan karena tidak ada yang membiarkan sekali saja masuk air saudara ya. Berarti salah perhitungan ya. Saya waktu itu ngobrol dengan rekan-rekan dengan beberapa pertimbangan, ternyata hujannya di luar dugaan. Hari ini kita buat planning lagi, kalau hujan sebesar apapun tetap tidak banjir. Saudara, perlu diuji apakah bangunan itu kuat atau tidak. Yang menguji itu bukan panas biasa, hujan biasa, tapi kalau ada angin, ada badai. Rumah tangga saudara, kehidupan saudara, tindakan-tindakan saudara, itu pun juga akan mengalami satu ujian. Yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi dasar apa yang menjadi pondasi dalam setiap tindakan-tindakan saudara. Ya, Alkitab berkata, Kolose 3 ayat 23, saudara ingat Kolose 3 ayat 23, apapun yang saudara perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, saudara makan minum, bisa saudara tidak berpikir, ya lapar makan. Ya, ini punya uang ya sudah kita simpen. Saudara bisa melakukan tindakan-tindakan tanpa berpikir panjang atau tindakan spontan. Dan itu tidak berdampak apa-apa. Selesai waktu ya selesai. Makan, kenyang, selesai. Tapi lain, beda sekali kalau saudara makan makanan yang sama, tetapi saudara makan Kolose 3 ayat 23. Mari kita hafalin saudara ya, Kolose 3 ayat 23 bisa dibantu ditayangkan di LCD. Kolose 3 ayat 23, karena ini akan menjadi hafalan saudara dan saya. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Boleh saudara kita hafalkan ya. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, apa saja, termasuk kalaupun saudara tadi makan. Kalau saudara makan karena lapar, kemudian kenyang, selesai, besok lapar lagi makan, enggak ada masalah. Tapi itu tidak berdampak panjang. Namun ketika saudara punya sikap yang berbeda, ketika ada makanan, ya, sebelum saudara ambil, saudara langsung dengan senyum berkata, puji Tuhan, hari ini ada makanan. Ya, ketika ngicipin makanan, ternyata keasinan. Bisa langsung reaksi spontan apa? Marah ya. Kamu ini ngasih makanan apa ngasih penyakit gitu ya saudara ya. Tapi bisa saja, wah mungkin kamu tadi makanannya ngasih garamnya kebanyakan. Kalau gitu kita makan di luar saja. Wah, saudara, kejadian buruk tapi kita bisa merubah dengan hal yang baik. Saudara, semua kejadian, tindakan, perbuatan kita hal yang biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara mau itu punya dasar yang kuat atau punya hal dasar yang biasa saja? Kalau saudara mau itu menjadi dasar yang kuat, maka firman Tuhan berkata, ikutilah firman Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan saudara, ingatlah Tuhan. Ambil makanan, terima kasih. Ketika makanan gak enak, terus keinget. Wah, saya pernah lihat gambar loh. Anak kecil meringkuk ngambil makanan sisa. Di belakangnya burung pemakan bangkai yang siap menunggu anak ini mati. Dia sudah kurus kering makan sisa-sisa. Hari ini makanan saya enggak enak sedikit, enggak apa-apa, puji Tuhan. Beda saudara. Makanan yang biasa merubah hati saudara, membentuk dasar yang kuat dalam kehidupan saudara. Ketika ada makanan enak atau tidak, saya mau bersyukur. Saudara, saya belajar tidak membuang makanan, saudara ya. Makanya kalau ada makanan berlimpah di rumah, saya kadang bukan seneng ya, kadang saya bingung gimana ini supaya habis. Kadang saya bercanda sama istri, istri ngomong ya udah biarin aja nggak usah makan, nanti kalau mau makan tambah gemuk aja. Saya ngomong saya nggak bisa ini, makanya seringkali saya buru-buru keluar cari orang yang mau dikasih saudara ya. Saudara, makanan itu kerap kali kadang berlimpah saudara ya. Yang menjadi masalah mungkin kalau saya istri sudah dewasa, karakter kita sudah terbentuk. Yang menjadi masalah anak-anak saudara. Saya sayang sama anak-anak, jangan ditanya lagi saya sayang. Tapi kalau anak-anak dikasih makanan yang sama, karena mereka tidak pernah kekurangan. Lalu mulai ngomel, saudara ya. Dikasih air putih, anak-anak mulai punya istilah khusus. Ada enggak minuman selai? Selai apa? Selain air putih, dia ngomong gitu. Aduh, saya ngomong gini. Dia belum tahu ya kalau enggak ada air gitu ya, susahnya bagaimana. Saudara, ternyata yang membuat kondisi yang nyaman bagi kita berdampak tidak baik bagi anak-anak. Saya kadang kehabisan akal untuk mengajak membuka mata hati anak-anak, makanan ini seberapapun kita syukuri. Nanti kalau diajak makan di luar, saudara ya, begitu ini belum makan, saudara ya, ini belum makan baru mau duduk. Yang satu minta duduk di dekat jendela, yang satu rebutan, ribut lagi. Saya ngomong, udah gak usah jadi makan aja, pulang-pulang. Saudara, karena mereka sudah terbiasa makan, enak, makan cukup. Dan makanan itu bukan berdampak positif dalam karakternya dia, tetapi memupuk keegoisannya, tidak peduli orang lain, bahkan bagaimana memuaskan hatinya. Berulang-ulang saya ajak, ayo kita sebelum makan berdoa dulu ya. Soal itu mereka sudah otomatis, gantian yang besar yang kecil berdoa. Tapi bagaimana bukan sekedar berdoa rutinitas, mengucap syukur. Istri berulang-ulang mengingatkan, kita bersyukur ya makanan ini ya, kita masih punya makanan. Ntar besoknya malam makanan terlambat, gak ada makanan, anak-anak mulai, makanan mana apa? Makanan mana? Saudara, saya ingin katakan, perbuatan-perbuatan kecil dalam kehidupan kita bisa sifatnya biasa saja, spontanitas, tapi bisa kita pakai untuk hal yang berdampak pada kekekalan, membentuk hati, membentuk pikiran kita, sampai merubah tangan dan kaki kita bersikap. Karena itu Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ayat ini bisa ditayangkan terus ya, supaya kita hafal ya. Segala sesuatu ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya kasih contoh cuman tentang makanan dan minuman, saudara. Jadikanlah perbuatan-perbuatan kecil ini seperti untuk Tuhan. Karena itu bisa berdampak baik bagi kekekalan kita. Nah, saudara, saya katakan ya, perbuatan-perbuatan yang berdampak kekekalan adalah perbuatan yang berdasarkan iman. Ya. Walaupun itu makan minum biasa. Ya, tapi ketika kita melakukan untuk Tuhan, kita punya keyakinan atau dengan kata lain kita menggunakan iman. Makan minum yang biasa itu berdampak pada kekekalan dan itu menjadi tindakan iman. Waktu kita makan, kita bersyukur. Ya, kalau saudara datang doa Rabu kemarin, maka saya bahas bagaimana iman yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Iman kita itu melampaui segalanya. Iman kita itu luar biasa. Ya. Dan iman kita, coba bayangkan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu besok. Tapi hari ini kita makan, kita ngomong Tuhan, terima kasih untuk makan minum ini. Ini perbuatan tindakan yang sederhana, saudara. Tapi tanpa saudara sadari, tanpa saudara pikirkan, tanpa saudara mungkin saudara tidak tahu bagaimana kejadiannya. Di mata Tuhan, ini anak yang luar biasa. Saya enggak sia-sia menebus anak ini. Makan saja, yang rutin saja, selalu bersyukur kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan tindakan iman. Saudara, kalau kita bandingkan bagian dari Lukas, kita lihat lebih jelasnya di Matius mulai pasal yang kelima, maka pada bagian yang sebelum pada pasal 7 tentang dua macam dasar, maka kita melihat tentang khotbah di bukit. Bagaimana tindakan iman yang seharusnya menjadi dasar saudara dan saya melakukan tindakan-tindakan. Ucapan bahagia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Saudara, ini kalimat-kalimat ini kalau disampaikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, enggak ngerti. Ya. Orang yang suka demo ini disuruh kalimat ini enggak ngerti, saudara. Nah, pertanyaannya apakah saya dan saudara juga enggak ngerti akan kalimat ini? Nah, ini kasihan banget saudara ya, kita rugi nih ya. Ngapain kita udah datang pagi-pagi beribadah, kita enggak ngerti gitu. Kita enggak melakukan lagi, bahkan kita menipu diri kita sendiri. Saudara, kalau hari ini saudara mengalami tekanan, pergumulan yang berat, Tuhan berkata, berbahagialah saudara. Sikapilah itu dengan tindakan iman. Permasalahannya yang lebih praktis saudara ya. Kalau kita membangun rumah, pondasinya apapun itu, kalau cuma hanya hujan biasa, panas terik biasa, enggak akan ketahuan pondasinya kuat atau tidak. Tapi kalau ada badai, disitulah ujiannya. Hari ini kalau saudara mengalami tekanan, mengalami badai, inilah saatnya saudara menancapkan pondasi saudara di atas batu karang Kristus itu. Iman saudara yang bisa mencengkeram batu karang itu. Sekalipun hari ini saya tertekan, sekalipun saya menderita, sekalipun saya dalam tekanan yang berat, saya mau berdiam, saya mau minta Tuhan. Kalau cuman anginnya kecil, mungkin saudara tidak perlu Roh Kudus. Kalau ujiannya sederhana, mungkin kekuatan saudara bisa. Tapi kalau hari ini saudara pada titik-titik kritis, saudara tidak mampu lagi mengendalikan diri saudara, perbuatan saudara. Kalau hati saudara dikuasai kemarahan, hati pikiran saudara sudah dikuasai emosi. Saat ini saudara bersujud di bawah kaki Tuhan, minta Roh Kudus memberi kekuatan kepada saudara. Caranya tindakan iman, mintalah dalam doa. Mintalah Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang berseru kepada Dia. Saudara, alangkah sia-sianya kehidupan kita. Puluhan tahun saya dan saudara hidup. Tapi kalau hanya sekali badai meruntuhkan rumah saudara, kehidupan saudara, alangkah sia-sianya. Hari ini jadilah pelaku firman. Ingatlah kebenarannya. Ingatlah khotbah di bukit. Tuhan memberikan kebahagiaan, berkat-berkatnya kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami menyadari sesungguhnya kehidupan kami ini rapuh. Penguasaan diri kami juga terbatas. Kami tidak kuat menghadapi badai dunia ini kalau tanpa anugerah-Mu. seberapa besar usaha kami. Kalau kami mengandalkan diri kami, kalau kami mengandalkan kekuatan kami, badai dunia ini akan menghancurkannya. Biarlah melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami diingatkan Roh Kudus yang akan menopang, memberikan kekuatan, dan biarlah Roh Kudus yang menjadi dasar kehidupan kami, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Karena kami ingin serupa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.